yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dan tidaklah dia menjalani jalan tersebut melainkan dalam langkah untuk mencari ilmu, mendapatkan ilmu, menuntut ilmu. Kalau disebutkan ilmu secara mutlak, maka yang dimaksud adalah ilmu agama, ilmu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa yang berjalan ke satu tempat dalam rangka untuk menuntut ilmu ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan baginya jalan menuju surga. Kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan bab tentang nawaqidul wudu, tentang pembatal-pembatal wudu. Maka pada malam hari ini insyaallah taala kita melanjutkan ta'lim kita dari kitab Bulughul Maram, yang mana pada malam hari ini kita memasuki bab yang ketujuh, yang berjudul Babu Adabi Qawa'il Hajah, bab adab-adab atau tata cara-tata cara dalam hal membuang hajat, yang dimaksud dengan al-hajah di sini adalah membuang kotoran, atau yang diistilahkan di dalam bahasa Indonesia dengan buang air, membuang air, buang air besar ataukah buang air kecil. Dan para fuqaha di dalam kitab-kitab fikih mereka berbeda-beda cara mereka di dalam mengungkapkan bab ini, walaupun memiliki makna yang sama. Ada yang menyebutkan bab adabu qada'il hajah seperti yang disebutkan oleh pengarang kitab Bulughul Maram. Di sana ada pula para ulama yang memberikan takbir ungkapan yang lain, seperti bab al-istitabah. Ya, itu diambil dari hadis Aisyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fal yastatib fala yastatib biyamini. Sebagian dari kalangan para fuqaha mereka mentakbir dengan bab al-istinja. Bab istinja. Sebagian yang lain ada yang mengatakan bab at-takhalli. At-takhalli. Karena berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi idza dakhala al-khala, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau memasuki khala. Sebagian yang lain ada yang mentakbir at-tabarruz. Ada lagi yang mentakbir adabu dukhulil khala. Yang ungkapan-ungkapan yang berbeda ini kembali kepada makna yang sama. Maksudnya bahwa mereka hendak menjelaskan hal-hal yang berkenaan tentang membersihkan dari buang air dan adab-adab di dalam membuang hajat tersebut. Dan Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutkan bab ini setelah menyebutkan bab nawaqidul wudu, setelah menyebutkan bab-bab pembatal wudu, lalu disebutkan bab adab-adab di dalam membuang hajat, karena hubungannya memiliki hubungan yang erat, bahwa dengan membuang hajat tersebut menyebabkan ini merupakan salah satu dari pembatal wudu. Oleh karena itu beliau menyebutkan setelahnya. Dan bab ini menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya Islam, agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang datang dari Allah Subhanahu wa taala merupakan agama yang sempurna. Dari perkara-perkara yang paling besar dibahas di dalam agama ini, perkara-perkara masalah akidah, dalam perkara muamalah, dalam perkara tauhid, dalam perkara manhaj, sampai perkara-perkara yang terkecil pun yang terkadang seorang manusia tidak terfikirkan oleh mereka bahwa ternyata pembahasan yang demikian itu dibahas pula dalam Islam. Ternyata adab-adabnya pun dijelaskan di dalam Islam. Benarlah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Bahwa hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Islam ini sempurna. Telah dijelaskan seluruh apa yang dibutuhkan oleh manusia di dalam perkara-perkara agama mereka. Sehingga mereka tidak lagi membutuhkan tambahan. Tidak membutuhkan mereka tambahan dan pengurangan. Kata Imam Malik rahimahullah ketika menjelaskan ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Barang siapa yang melakukan satu perbuatan bid'ah, satu ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui ucapan beliau atau dari perbuatan beliau atau dari takrir beliau, lalu dia melakukan perbuatan yang baru, ajaran yang baru, lalu dia menganggap itu hasanah. Ini kan bid'ah hasanah, kata mereka. Sekarang ini hujjah banyak dari kalangan ahlul bid'ah. Sedikit-sedikit kalau mereka melakukan perbuatan bid'ah, perkataan yang keluar dari mulut mereka adalah, iya memang ini betul bid'ah, tapi kan bid'ah hasanah. Ya ini bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Subhanallah. Dalam keadaan orang yang melakukan perbuatan yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, ini membuat syariat yang baru, menandingi syariat Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka menyatakan ini adalah perbuatan yang baik. Ya. Apa kita tidak mengingat firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mencerca orang-orang Nasara dan Yahud yang mereka mengagungkan pendeta-pendeta mereka, alim-alimnya mereka, sampai kepada tingkat mereka menghalalkan apa yang dihalalkan oleh pendeta mereka dan mereka mengharamkan apa saja yang diharamkan oleh pendeta mereka. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Yahudi dan Nasara mereka telah menjadikan pendeta-pendeta mereka, alim-alim mereka sebagai tandingan-tandingan Tuhan-Tuhan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Adi bin Hatim datang kepada Rasulullah. Lalu beliau kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, inna kunna la na'buduhum." Kami dahulu, karena Adi bin Hatim bekas Nasrani, lalu beliau menanggapi apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mempertanyakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kami dahulu tidak menyembah mereka." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bukankah di saat pendeta-pendeta mereka menghalalkan sesuatu padahal Allah mengharamkan, maka mereka pun menghalalkan? Dan bukankah di saat pendeta mereka mengharamkan sesuatu, lalu Allah menghalalkan, lalu mereka ikut mengharamkan?" Kata Adi bin Hatim, "Betul, demikianlah sikap mereka. Mereka lebih mengutamakan pendapat alimnya mereka, pendeta mereka." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fatilka ibadatuhum." Itulah ibadahnya mereka. Dan itulah yang dimaksud dengan ibadah. maka barang siapa yang membuat syariat yang baru, berarti dia telah mengangkat dirinya sebagai tandingan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, man istahsana faqad syara. Barang siapa yang menganggap baik perbuatan baru, maka sungguh dia telah membuat syariat baru. Sekarang ini anggapan manusia apa-apa saja yang baru baik. Tahlilan tiap malam Jumat, bacaan Yasin. Kalau mereka ditegur, ini tidak pernah diamalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah diamalkan oleh para sahabat, para ulama pun tidak pernah menasihatkan, ya ini kan bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Masa orang tahlilan mengucapkan la ilaha illallah dilarang? Bukan dilarang, kamu dilarang karena mengerjakan bid'ah. Yang melarang kamu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, man amil amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada dasarnya, tidak pernah dianjurkan, tidak pernah diamalkan, maka itu adalah amalan yang tertolak. Maka kaum muslimin rahimakumullah, barang siapa yang ingin keselamatan, barang siapa yang ingin mendapatkan petunjuk, kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran wal Hadis. Para sahabat mereka jaya, mereka selamat, mereka mendapatkan rekomendasi dari Allah, telah diabadikan di dalam Al-Quran radhiyallahu anhu wa radhuan, karena mereka adalah orang yang paling taat, paling tunduk terhadap kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. La yasluhu hadhihi al-ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan menjadi baik urusannya umat ini, tidak akan menjadi baik kondisinya umat ini, kecuali kalau mereka kembali pada generasi yang terdahulu, generasinya para sahabah. Diriwayatkan oleh Imamul Lalakai rahimahullah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, la yuqallidanna ahdukum dinahu rajulan in amana aman wa in kafara kafara, fa in kuntum la budda muqtadin fa bil mayyit fa innal hayya la ya'manu alaihi al fitnah. Jangan sama sekali salah seorang kalian itu ikut-ikutan dalam hal agama kepada seseorang. Kalau dia beriman, kita juga ikut beriman. Kalau dia kafir, kita juga ikut-ikutan kafir. Jangan begitu. Tapi kalau mesti kamu harus mengikuti seseorang, maka ikutilah yang telah meninggal. Siapa yang telah meninggal? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para ulama ussalaf. Fa innal hayya la ya'manu alaihi alfitnah. Karena kalau masih hidup, itu tidak aman dari fitnah. Naam, kaum muslimin rahimakumullah. Sehingga dari perkara-perkara yang paling besar, mau berbicara masalah agama, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, jangan kembali kepada akal. Mau berbicara masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ternyata kita dapati di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah, bahwa nama-nama Allah itu banyak. Tidak hanya terbatas pada 99 nama. Ini banyak yang dari kalangan kaum muslimin keliru dalam permasalahan ini. Mereka menyangka bahwa nama Allah itu hanya 99. Tidak, lebih daripada itu. Sampai Nabi SAW mengatakan, La uhsi thana'an alaik, anta kama athnaita ala nafsik. Aku tidak mampu membatasi pujian yang aku berikan kepadamu. Karena saking banyaknya pujian-pujian nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau nama Allah demikian banyak, kita tidak mampu menghitungnya. Terlebih lagi sifat Allah, lebih banyak lagi. Sifat Allah subhanahu wa ta'ala, lebih banyak lagi. Ya, tidak terbatas hanya kepada 7 sifat. Seperti apa yang diyakini oleh orang-orang Asy'ariyah. tidak pula hanya kepada 14 sifat seperti yang dibatasi oleh orang-orang Maturidiyah dan diajarkan di banyak sekolah-sekolah umum. Wujud, kidam, baqa, mukhalafatun lil hawadith, qiyamuhu binafsihi. Ini banyak betul keyakinan kaum muslimin. Kenapa mereka pelajari dari SD, SMP, SMA, itu juga. 13 sifat Allah. Padahal sifat Allah demikian banyak. Ini disebabkan karena mereka tidak kembali dalam permasalahan agama kepada Al-Quran, kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkara akidah, sampai perkara yang terkecil. Masalah buang air saja dibahas di dalam Islam. Dari sini menunjukkan pada kita kaum muslimin rahimakumullah, ingin keselamatan, ingin kebenaran kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Semuanya dibahas. Kita tidak faham, bertanya kepada ulama, bertanya kepada yang mengerti. Nah, an Anas ibn Malik radhiyallahu taala an, maka di sini kemudian beliau memasuki beberapa hadis yang berkenaan tentang qadaul hajah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala. Anas bin Malik sudah sering kita lewati, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Abu Hamzah, pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama Rasulullah di Madinah, beliaulah yang melayani. Dari sebelumnya turun ayat hijab sampai setelah turunnya ayat hijab sampai meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa memberikan pelayanannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Radiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, idza dakhala al-khala'a, apabila beliau memasuki al-khala', jika Rasulullah memasuki al-khala', yang dimaksud al-khala' dari kata al-khali, al-makanul khali, asal katanya bermakna tempat yang kosong, namanya al-khala'. Jadi kalau diartikan secara letterlet, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika memasuki tempat kosong. Tapi makna al-khala' di sini memiliki makna yang khusus, tidak semua tempat yang kosong. Ya. Tapi yang dimaksud dengan tempat yang kosong di sini, ya, sudah sering digunakan di dalam bahasa Arab, dan ini merupakan ungkapan yang telah umum secara urf, bahwa yang dimaksud dengan al-khala adalah tempat untuk membuang hajat. Ya. Tempat untuk membuang hajat. Ini disebabkan karena orang yang ingin membuang hajat, dia ingin bersendiri, di mana tidak seorang pun yang melihatnya. Kan demikian. Nah, dia tidak ingin ada seorang pun yang melihat. Ya. Oleh karena itu dinamakanlah tempat itu al-khala', karena seseorang bersendiri dalam saat dia membuang hajatnya. Siapapun tidak ingin dia ada yang melihatnya. Nah, oleh karena itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam, apabila hendak buang hajat, beliau menjauh. Haitsu la yarahu ahad. Agar tidak terlihat oleh seorang pun. Bersembunyi. tasattur, agar kemudian aurat yang dia membuka, di saat dia membuka auratnya, tidak seorang pun yang melihatnya. Nah, dari sini juga kita mendapatkan faedah bahwa yang namanya seorang muslim diwajibkan untuk menutup aurat antara laki-laki dengan laki-laki yang lain, tidak boleh saling menampakkan aurat. Antara wanita dengan wanita yang lain tidak boleh menampakkan aurat, apalagi antara laki dengan wanita. La yandur ahadukum ila auratir rajul wa la tanduril mar'a ila auratil mar'a. Janganlah seorang laki-laki melihat pada laki aurat laki-laki yang lain. Jangan pula seorang wanita melihat kepada aurat wanita yang lain. Nah, diwajibkan untuk menutup aurat di saat membuang hajah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala. Apabila beliau memasuki al-khala, tempat yang kosong, yang dimaksud adalah tempat membuang hajah. Wada'a khatamahu, maka beliau melepaskan. Wada'a di sini maknanya khala'a atau akhraja, artinya mengeluarkan, melepaskan. Khatamahu, cincinnya. Rasulullah melepaskan cincinnya, kemudian beliau masuk ke tempat untuk membuang hajah. Ya, ini disebabkan karena cincinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang terbuat dari perak, tulisannya Muhammadun Rasulullah. Ya, jadi ada tiga baris. Baris pertama tertulis Allah. Baris kedua tertulis Rasul. Baris ketiga tertulis Muhammad. Kalau dibaca, dibaca dari bawah. Jangan dibaca dari atas, Allah, Rasul, Muhammad, salah. Tapi dari bawah, Muhammad, Rasulullah. Ya. Itu yang diketahui dari cincinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada cincin Rasulullah terdapat zikrullah, ya, penyebutan Allah yang semestinya harus diagungkan dan dimuliakan, maka beliau melepaskan. Akhrajahul Arba'ah, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Arba'ah. Kalau disebut Al-Arba'ah, berarti yang dimaksud adalah Ashabus Sunan, Tirmidhi, An-Nasai, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Wahuwa ma'lul, akan tetapi riwayat ini ada penyakitnya. Ya, ma'lul, istilah ma'lul yang sering yang digunakan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar, maksudnya adalah riwayat tersebut terdapat illah, terdapat penyakit yang bisa merusak kesahihan suatu hadis. Ya, dan memang betul hadis ini dilemahkan oleh para ulama, disebabkan karena hadis ini dari riwayat Hammam Ibnu Munabbih, dari Ibnu Juraij, dari Az-Zuhri, dari Anas bin Malik. Ya. Dan telah keliru Hammam di dalam meriwayatkannya. Yang benar, ya, bahwa riwayat ini bukan dari Ibnu Juraij langsung pada Zuhri, tapi dari seseorang bernama Ziyad bin Sa'ad dengan lafaz yang lain. Bukan dengan lafaz beliau melepaskan cincinnya, tidak, tapi dengan lafaz bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min wariqin tsumma alqah, bahwa pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengambil cincin dari perak, kemudian beliau lepaskan kembali. Ya, beliau lepaskan dan beliau tidak memakainya. Jadi hadis ini adalah hadis yang lemah, yang tentunya kalau lemahnya hadis tersebut, maka tidak bisa dibangun di atasnya amalan. Nah, kalau begitu bagaimana hukumnya? Karena hadis ini menyangkut permasalahan hukum memasukkan benda-benda atau sesuatu yang pada sesuatu itu tertulis, ya, ayat, sebagian dari ayat Al-Quran, ataukah mushaf secara keseluruhan, mushaf Al-Quran, ataukah sesuatu yang di situ ada kehormatan, ya. Nah, dari situ masalahnya. Sekarang kita tidak berbicara tentang hadis ini, disebabkan karena riwayat ini kalau kita pun berdalil dengannya adalah hadis yang dhaif. Namun kita berbicara tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Di saat Allah berfirman, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk ketakwaan hati. Wa man yu'azzim hurumatillah fa huwa khairun lahu 'inda rabbih. Barang siapa yang mengagungkan sesuatu yang dihormati syiar-syiar Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat ini, maka berdasarkan ayat ini pula para fuqaha mereka bersepakat bahwa dimakruhkan, dibenci, ya, bagi seseorang yang hendak masuk ke dalam, ya, al-khala, tempat untuk membuang hajah, apabila dia bersama sesuatu yang padanya terdapat kehormatan. Misalnya hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan yang semisalnya, atau ada zikrullah, ada doa-doa di situ, atau disebutkan lafaz Allah, ini makruh hukumnya. Nah, ini perkenaan tentang selain mushaf Al-Quranul Karim. Adapun mushaf Al-Quranul Karim, para ulama sepakat haram bagi seorang muslim yang hendak masuk ke dalam tempat untuk membuang hajah, lalu kemudian dia membawa mushaf Al-Quran atau sebahagian dari Al-Quranul Karim. Ini haram hukumnya. Karena seakan-akan ada intihan, penghinaan terhadap Al-Quran. Ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala diagungkan, dan firman-firman-Nya harus diagungkan dan dimuliakan. Maka memasukkannya ke tempat-tempat yang kadir, tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang tidak pantas, maka ini berarti menunjukkan suatu sifat merendahkan apa yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim tersebut. Oleh karena itu para ulama sepakat, jangankan masukkan ke tempat yang kadir, membawa ke ardul adu, membawa ke tempat musuh saja tidak boleh. Nah, jangan membawa Al-Quran di ardul adu. Jangan sampai mereka menghinakan, mereka merendahkan. Sampai para ulama pun sepakat, barang siapa yang mengetahui bahwa itu adalah mushaf Al-Quran, lalu kemudian dia melemparkannya ke got, ataukah dia menginjak-injaknya, sepakat para ulama bahwa orang tersebut kafir dan tidak perlu ditegakkan lagi kepadanya hujjah. Ya, dia tahu itu Al-Quran, dia mengetahui itu adalah mushaf. Nah, maka dari sini menunjukkan bahwa Islam memelihara segala perkara yang berbentuk syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Nah, Sekarang ini banyak pula dari kalangan kaum muslimin yang tidak berhati-hati. Sekarang ini ada bentuk mushaf yang kecil. Iya kan, sering kita masukkan ke kantong kita. Terkadang sebagian kaum muslimin tanpa terasa, mereka masuk dalam kamar mandi dalam keadaan membawa mushaf. Ini bahaya, jangan sampai demikian. Ya. Sebagian kaum muslimin juga tidak hormat, tidak mengagungkan syiar Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mengagungkan Al-Quran. Dibiarkan Al-Quran itu terletak di bawah kaki-kaki mereka, di lantai. Terkadang mereka dengan santainya meniduri mushafnya. Ya, ini tidak boleh. Ya, atau membawa mushaf sambil ditaruh di belakang. Ini penghinaan, tidak boleh seperti ini. Ya, dan para ulama mengingatkan dari perkara-perkara yang seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya ada orang mengatakan, tapi apa dalilnya? Apa dalilnya tidak boleh menaruh Al-Quran di lantai? Tidak ada dalil. Apa dalilnya tidak boleh ditiduri? Ya memang tidak ada. Dalil khusus tidak ada. Yang ada dalil umum. Ya. Maka kalau ada orang yang mengingkari seperti ini ya, kita ahsannya kaki kita ditaruh di kepala mereka. Ya, kaki kita taruh ke di kepala mereka, taruh aja. Kalau dia bertanya, kenapa kamu menaruh kepala apa kakimu di kepalaku? Ya enggak ada dalilnya yang melarang. Tidak ada dalilnya yang melarang. Mana dalilnya? Ya dalilnya yang umum tentunya. Ya. Saling menghormati sesama kaum muslimin, tidak saling menyakiti, la dharar wala dirar. Dalilnya umum. Kalau mau mencari dalil khusus ya tidak ada tentunya. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yu'adzin sya'airallah fa'innahu min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala, ini termasuk ketakwaan hati. Maka ini kaum muslimin rahimakumullah, dalam perkara-perkara seperti ini saja, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menjaga. Maka terlebih lagi, lebih berbahaya lagi bagi mereka-mereka yang merusak syariat Allah, yang melanggar syariat Allah subhanahu wa ta'ala, lalu menganggap itu dari agama. Ini lebih berbahaya lagi. Ya. Menganggap remeh perbuatan bid'ah. Mengagungkan para tokoh-tokoh ahli bid'ah. Dalam perkara seperti ini saja, seseorang bisa menjadi kafir. Ya. Menghinakan Al-Quranul Karim. Apalagi mereka-mereka yang menghinakan kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran. Melanggar syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Melanggar perintah Allah. Menghinakan, merendahkan. Lalu menganggap itu sebagai agama. Nah. Tapi di saat seseorang menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dikatakan ini tasyaddud. Seorang menghidupkan sunnah, komitmen di atas sunnah, istiqamah di atas sunnah, mereka kemudian menuduh ini tasyaddud. Ini ekstrim. Ini hulu. Bukan hulu. Dalam perkara bersikap terhadap sunnah, kita harus tabat, kita harus teguh. Tak boleh kita talawun. Tidak ada basa-basi dalam perkara mengamalkan sunnah dan sabat alaih, teguh di atasnya. Kata Hudzaifah bin al-Yaman, fa iyyakum wa talawun fa inna dinallahi wahid. Jauhi dalam beragama ini sikap talawun, warna-warni. Ya, kalau di sini dia seperti seorang ahlu sunnah, di tempat yang lain dia seperti ahlu bid'ah. Bersama kaum muslimin, juga ikut dengan kaum muslimin. Ya. Tapi bersama Nasara, juga bersama Nasara. Merayakan Natal bersama. Merayakan tahun baru bersama. Tidak demikian sikap seorang muslim. Muslim punya akidah. Muslim punya undang-undang. Muslim punya petunjuk. Al-Quran wa Sunnah. Ya. Jangan seperti Yusuf Qardhawi. salah seorang pemikir Ikhwanul Muslimin yang tersesat, semakin tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sampai dengan beraninya melakukan dan mengucapkan berbagai macam statement yang menyimpang dari sunnah, menyimpang dari Al-Quran, sampai mengatakan bahwa kami memerangi orang-orang Yahudi yang ada di Palestina bukan karena masalah agama, bukan karena mereka itu Yahudi, tapi masalah tanah. Permasalahannya karena mereka merampas tanah milik kita, milik Palestina. Begitu. Jadi peperangan antara Palestina, bangsa Palestina dengan Yahud sebagai bangsa Palestina, bukan sebagai muslimin, kata dia. Lahnu ladu qatil kufar li'annahum kafaru. Kami tidak memerangi orang kafir karena kekafiran mereka, kata dia, tapi karena mereka merampas tanah kami. Apa seperti ini sikap kita terhadap Islam? Apakah demikian sikap kita terhadap orang-orang kafir? Sampai menyerukan wahdatul adyan, menyerukan persatuan antara seluruh agama. Ya, persaudaraan manusia. Jadi bukan persaudaraan agama, persaudaraan antar sesama manusia, ukhuwah insaniyah. Ini yang diserukan oleh Suqardawi. Ya. Kita tidak perlu melihat perselisihan antara agama Yahudi dan agama Nasara dengan muslimin, tapi yang kita lihat persamaannya. Saya bangga melihat Hasan al-Banna, kata dia. Ya, karena Hasan al-Banna itu betul-betul orangnya, sikapnya itu adil terhadap semua manusia. Sampai sebagian penasehatnya itu dari Nasara. Karena adilnya ini Hasan al-Banna ini. Karena sebagian penasehatnya dari Nasara. Campur baur Syiah. Ya. Mu'tazilah dan lain sebagainya. Ya. Sampai-sampai dalam salah satu perkataannya dia menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memuji pemilu yang terjadi di Yahudi pada waktu itu. Kata mereka, kami memberikan pujian kepada Israel, kata dia. Ya, menggunakan ungkapan Israel. Kami memuji pemilu yang terjadi di Israel karena mereka betul-betul adil dalam masalah ini. Ketika terjadi pemilu, mereka ingin bangsa Arab lebih mengutamakan munculnya Bairi sebagai pemimpin, ternyata yang muncul adalah selainnya. Nah, ini adalah suatu keadilan, ini kejujuran. Tidak seperti di sebagian negara Islam, kata dia. Seperti di Mesir, masa ada pemilu, pemenangnya mendapatkan poin 99,999%. Ini adalah kedustaan, ini adalah penipuan, kata Suqardawi. Lalu dia mengatakan, sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala turun dan dia menghadapkan dirinya untuk dipilih oleh manusia, tidak akan sampai kepada nisbah persen 99,9 yang memilih Allah. Bayangkan penghinaannya. Sampai kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ketika ditanya masalah ini, kata beliau, ini perkataan ridah yang menyebabkan seorang murtad wajib atas kaum muslimin untuk menyuruh dia bertaubat, kalau tidak duriba unuku, sepantasnya untuk dipenggal lehernya. Yang anehnya, dengan kesesatan-kesesatan yang seperti ini kok dibanggakan oleh sebagian kaum muslimin, bahkan dibela-bela dalam suara majalah Hidayatullah. Ya, suara Hidayatullah. Dalam kondisi kesesatan yang seperti itu, mereka berusaha untuk mempromosikan dan memunculkan kitab-kitab, buku-buku tentang Yusuf Qardawi dan memuji Yusuf Qardawi. Apa yang harus dipuji bagi orang-orang menyimpang dari sunnah, yang menyeleweng terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghina syariat Allah? Semestinya kita sebagai seorang muslim memiliki tamyiz, bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Jangan setiap ada orang yang dimasyhurkan lalu kemudian kita muji mereka, tapi kita lihat amalannya. Apakah mereka komitmen istiqomah di atas sunnah ataukah mereka berada di atas bid'ah. Ini kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengagungkan syiar Allah itu termasuk dari ketakwaan hati. Kalau dalam perkara-perkara mushaf Al-Qur'an harus kita jaga, yang terdapat pada zikrullah harus kita pelihara, apalagi terhadap syariat-syariat Allah, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini insyaallah yang kita bacakan pada malam hari ini, insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.